بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita kembali berkumpul bersilaturahmi bertatap muka dalam program pembacaan kitab Kifayatul Akhyar. Kita berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawrain amin ya rabbal alamin. الشرط الثاني أن يتفق في الجنس فلا تصح الشركة في الدراهم والذهب وكذا في الصفة فلا تصح في الصحة في الصحة والمكسرة للتمييز فيهما. الشرط الثاني kita masih membahas teman-teman yang dirahmati Allah tentang syirkah. Syirkah itu kongsi, kerjasama dua pihak atau lebih pada satu harta. Dan keduanya akan mendapatkan keuntungan dari harta tersebut sesuai dengan bagian persentase mereka pada harta tersebut. Kan ya? Dan syirkah, kita ulangi di pertemuan sebelumnya, ada yang kita sebut dengan istilah syirkatul abdan dengan syirkatul anan. Syirkatul abdan itu adalah syirkah badan. Jadi kerjasama dalam hal badan. Jadi badan saya dengan badannya Doni misalnya itu adalah satu badan yang sama. Jadi kalau Doni bekerja maka keuntungannya pun saya dapatkan. Begitu juga saya ketika saya bekerja maka keuntungan yang saya dapatkan itu juga dibagi kepada Doni gitu. Itu yang dimaksud dengan syirkatul abdan. Dan itu batil, tidak sah dalam pandangan syariat, termasuk mazhab Imam Asy-Syafi'i wabil khusus gitu, bukan dalam pandangan syariat tapi dalam pandangan mazhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi syirkatul abdan itu tidak sah karena setiap badan punya kekhususan dan manfaat yang dihasilkan. Maka semuanya tereksklusifkan sesuai dengan kemanfaatan dan kekhususan yang dimiliki. Manfaat yang dihasilkan dari kecerdasannya, keahliannya untuk dia. Tidak bisa kemudian untuk orang lain. Itu kan berarti ada asas ketidakadilan. Tapi mazhab Imam Malik rahimahullah membolehkan adanya syirkatul abdan bisyarti ittihadu as-sun'ah. Syaratnya bahwa dia haruslah orang yang punya pekerjaan yang sama. Gitu. Khayat, tukang jahit. Bersama tukang jahit menyatukan badan dia. Syirkatul abdan. Jadi apa yang dia kerjakan bisa menghasilkan. Lalu penghasilannya bisa diberikan kepada temannya yang merupakan sama-sama tukang jahit. Tapi waktu itu mungkin lagi tidur gitu. Jadi ya itu tadi bahwa yang dikatakan dalam mazhab Syafi'i memang tidak adil itu syirkatul abdan. Kemudian ada syirkatul anan. Syirkatul anan inilah syirkah yang sahih. Yang memang yang benar begitu ya. Syirkatul anan itu syirkah kerjasama antara dua pihak namun jelas dan pasti. Karena anan itu diambil dari kalimat anan dabah. Anan dabah itu pelana kuda. Jadi pelana kuda, pelana kendaraan itu kan punya sisi kanan, punya sisi kiri. Dan dua-duanya sama seimbang. Karena kalau tidak seimbang jalannya tuh belok-belok, mencong begitu. Syirkatul anan dinamakan syirkatul anan karena jelas jatah masing-masing pihak. keuntungannya akan dapat berapa, kerugiannya pun akan diambil berapa dari harta yang dia punya, begitu ya. Jadi itu tentang syirkah al-anan. Jadi syirkah anan bentuknya bisa macam-macam. Bisa uang, gitu ya. Saya punya 20 ribu, teman punya 50 ribu, yang lain punya 30 ribu, jadi 100 ribu. Nah, 100 ribu ini punya kita. Saya 20%, teman 30%, ada yang 50%. Lalu 100 ribu ini dikelola, dikembangkan, masukkan ke investasi misalnya, masuk ke sini dan seterusnya. Kemudian kemarin kita udah bahas ya tentang syarat yang pertama. Jadi syarat yang pertama, ayyakuna nadhin minad darahimi, syaratnya itu haruslah dia dari berupa uang. Kalau uang tuh harus nadhin, harus adalah nadhin, apa namanya, cash, naqd, uang mata uang, minad darahimi wad danarin. Itu yang pertama sudah di pertemuan sebelumnya, walaupun mic-nya agak ini ya, mic-nya tuh kurang bagus kemarin tuh. Jadi mungkin kita ulang aja nih syarat yang pertama, ayyakuna ala nadhin minad darahimi wad danariri. Wal ijma'u mun'akidun ala sihatiha fid darahimi wad danariri. Jadi kalau dia adalah kerjasama dalam hal dia punya uang gitu ya. Yang satu punya uang dinar, yang satu juga sama dinar, ya itu sah-sah saja. Na'am fi jawaziha 'alal maksyushati wajhan. Dalam hal maksyushah, maksyushah itu adalah mata uang yang tidak murni sumbernya dari emas. Seperti koin disepuh gitu ya. Ya mata uang selain emas dan perak lah begitu maksudnya. Asahahuma yang paling sahih fi ziyadatul raudhah dalam kitab ziyadatul raudhah al-jawaz, hukumnya boleh. Wasani kalkirat, yang kedua hukumnya tidak sah. Kalkirat sama seperti al-kirat mudharabah, tidak boleh terjadi kecuali dengan dirham dan dinar. Thumma hadha la yakhtasu bid-darahim wad-dinar bal yajuzu 'aqdu syirkati 'ala mithli. Kemudian ini tidak khusus untuk dinar dan dirham saja. Bal yajuzu aqdu syirkati, bahkan syirkah ini boleh juga terjadi ala misliin, yaitu harta misli. Misli itu adalah barang yang la yuzan wa yukal. Dia di apa namanya, bisa kalau dalam jual belinya dia dijual dalam bentuk timbangan atau juga takaran, itu namanya misli. Buah-buahan, biji-bijian itu. Fatasihu fil qamhi wa sya'iri wa nahwih, maka sah itu. Syirkahnya sah, artinya dia jual beli dengan apa namanya qamh, gandum, wa sya'ir dan juga jelai yang disatukan. Jadi saya punya jelai, panen saya nih cuman misalnya cuman 2 ton gitu. Panennya si fulan banyak nih 13 ton gitu misalnya. 13 ton saya 2 ton. Ada perusahaan yang pingin jelai tapi dia inginnya tuh stoknya tuh 15 ton. Nah, maka kalau saya doang kan jadi enggak bisa nih kerjasama sama petani sebelah yang panennya tuh 13 ton. Jadi 15 ton kita jual dah gitu. Dan itu syaratnya harus sama kan ya. Li'anna al-mithli idza ikhtalata bi jinsi, karena yang namanya misli yaitu barang yang diwazan, ditimbang dan juga ditakar, idza ikhtalata bi jinsihi, kalau dia bercampur dengan jenisnya yang sama, irtafa'at tamyiz, hilang perbedaannya. Fa asbaha an-naqdaini, maka sama seperti. Jadi intinya itu tidak mesti dengan uang, boleh juga dengan barang apapun yang kalau dicampur, kalau dijadikan bagian daini, maka seperti dua uang, dua nakat, dua mata, dua uang yang disatukan, hilang kemudian berbeda. Walihadza la tajuzu syirkatu fil muqawwimat, maka ini tidak sah kalau syirkahnya dalam muqawwimat. Muqawwimat itu barang-barang yang tidak ditimbang, tidak juga ditakar dalam jual belinya. La'adami tasawwuril khaltin nafi litamyiz, karena tidak bisa dibayangkan bahwa percampurannya itu menghilangkan perbedaan. Jadi perbedaannya itu tetap ada. Itu yang membuat syirkah menjadi terhalang. Walihadza law talifa ahadu al-mutaqawwimaini aw ba'dhu 'urifa, maka itu kalau salah satu barang al-mutaqawwimain salah satunya itu rusak atau setengahnya, itu kan bisa diketahui yang rusak punya siapa. Karena yang rusak punya siapa tinggal balikin ke punyanya. Padahal syirkah itu menginginkan keuntungannya jadi sama, kerugiannya pun dibebani sama. Kalau barangnya bisa dibedakan begitu, ya berarti barangnya itu yang nggak bisa dijadiin syirkah, karena walaupun disatukan dia tetap terlihat perbedaannya. Gitu kira. Mudah-mudahan paham tuh kira-kira seperti itu. Famtana'ati syirkatu lidzalik wa illa la akhadha ahdhu syarikaini min al-mal al-akhar bi haqqin wa la shahahna syirkah walau law shahahna syirkah fil muqawwima fil mutaqawwim. Kalau memang kita bolehkan begitu ya, la akhadha ahdhu syarikaini, akan salah seorang dari pekerja sama itu akan mengambil min mal al-akhar, dari harta orang lain, bil haq tanpa hak. Lau sahahna syirkah fil mutaqawim, kalau seandainya kita sahkan syirkah al mutaqawim. Itu syarat yang pertama. Jadi syaratnya itu haruslah nilainya, harusnya mata uang ya, dinar dan dirham. Tapi maksudnya haruslah harta nilai yang memang kalau dia disatukan maka hilang itu perbedaannya. Begitu. Asyartu tsani, syarat yang kedua, ayyattafiqa fil jinsi, jenisnya sama. Fala tasihu syirkatu, maka tidak sah kerjasama syirkah koperasi fid darahimi wa zahabi, di dalam dirham. Jadi orang punya emas, satu lagi punya dirham, enggak bisa gitu. Termasuk kalau dia punya dirham, yang satu lagi punya perak, masih batangan, kan juga enggak bisa. Kalau dipun disatukan tetap terlihat perbedaannya. Wa kadza fi sifati, begitu juga dengan sifatnya. Sifat itu kan kadarnya. Fala tasihu fi sihati, maka fala tasihu fi siha wal mukassarah, maka juga tidak sah syirkah itu fi siha, pada barang yang baik, wal mukassarah, dan barang yang tidak baik, maksudnya yang sudah pecah. Li tamyizi fihi, karena bisa dibedakan. Jadi intinya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya bahwa syirkah itu, kerjasama itu haruslah pada harta yang kalau dikumpulin perbedaan masing-masing itu, khusus-khususan masing-masing itu hilang. Udah enggak ada gitu. Asyartu thalisi, syarat yang ketiga, al-khaltu, harus dicampur. Li'annal mala qablahu at-tamayyuzu. Gitu ya. Li'annal mala qablahu at-tamayyuz. Karena harta sebelum dicampur at-tamayyuz, itu punya kekhususan, punya perbedaan. Fihi hasilun, di dalam ini terjadi, di dalam harta tersebut terjadi. Jadi untuk dikatakan bersama begitu, dikerjasama, maka dihilangkan perbedaannya dengan apa? Dicampur. Karena sebelum dicampur harta masih punya perbedaan gitu. Qoblu enggak itu Pak Iwan. Kalau qoblu itu kurang, iya di beberapa teks qoblu, tapi itu kurang masuk. Jadi kalau qoblu itu gitu. Li'anna al-mala qabla tamayyuzi fihi hasil. Enggak nyambung artinya. Jadi yang benar itu li'anna al-mala qablahu, karena harta qablahu, ay qabla al-khalti, sebelum dicampur, at-tamayyuzu fihi hasilun, perbedaan dalam harta tersebut terlihat. Sebelum dicampur, maka itu kan kerjasama itu harus meleburkan dua harta menjadi satu harta yang tidak bisa dibedakan. Maka dengan adanya dicampur itu membuat perbedaannya hilang. Begitu. Makanya yang benar itu li annal mala qablahu ay qablal khalti, sebelum dicampur at-tamayyuzu fihi hasil, perbedaannya terlihat. Gitu. Maka itu untuk tidak terlihat perbedaannya, hilang perbedaannya, maka dicampur. Wa yushtaratu fil khalqi, dan disyaratkan dalam percampuran tersebut, alla yabqa ma'ahu tamyiz. Alla yabqa ma'ahu tamyiz, tidak terlihat. Syaratnya itu agar tidak terlihat, tidak tersisa ma'ahu tamyiz, tidak tersisa tamyiz perbedaan di dalam harta tersebut. Wayan bagi dan seyogyanya, seyogyan bagi ini artinya seyogyanya. Tapi beberapa teks kita baca dulu saya artikan yang bagi itu seharusnya gitu ya, semestinya. Wayan bagi dan seharusnya ayyataqaddamal khaltu 'alal aqdi wal idzni. Yan bagi seharusnya ayyataqaddam, dicampur dulu tuh, percampuran tuh terjadi lebih dulu, 'alal aqdi sebelum akad, wal idzin sebelum izin. Jadi tercampur dulu, begitu baru kemudian diakadkan. Ayo kita akad. Qabil tuh gitu. Dan seterusnya. Wal izin dan juga izin untuk melakukan tasarruf terhadap harta tersebut. Falau ishtaroka. Kalau saja ada orang yang bekerja sama. Fi thawbaini. Di dalam dua pakaian. Min ghazlin wahidin. Daripada tukang ghazl. Ghazl tuh pemintal. Pemintal benang. Imam Al-Ghazali itu, karena Al-Ghazali itu nisbatnya kepada ayahnya, karena ayahnya itu dikatakan sebagai tukang pemintal benang begitu. Falau ishtaraka, kalau seandainya ada dua orang yang bekerja sama, fi thawbaini, di dalam dua baju, min ghazlin wahidin, min ghazalin wahidin, daripada tukang ghazal, tukang pemintal benang tapi satu, wasani'u wahid, dan yang bikin juga satu, lam tasih hasyirkatu, maka syirkahnya enggak sah. Udah baju lu sama baju gua kan dijahitnya sama Haji Fulan. Nah, kita satuin aja. Terus kita satuin, kita sewain ke orang-orang. Enggak bisa. Kenapa? Lam tasih hasyirkatu, tidak sah kerjasamanya. Litamai yuzi ahadihima anil akhar. Karena perbedaannya masih terlihat. Dan emang enggak bisa dicampur begitu ya. Kecuali begitu ya, kalau dia beli baju lu gue beli, ntar bajunya gue beli, gue sewain ke orang kan gitu. Tapi kan karena bajunya bisa dibedakan, orang kan juga bisa milih. Nah, ini nyewanya mau yang satu aja, yang satu lagi nggak aneh sewa kan begitu. Kalau tetap dibolehkan seperti itu, harta yang tidak bisa bercampur, akhirnya keuntungan sewa menyewanya dibagi kepada dua orang. Padahal yang dipakai, yang disewa itu cuma satu baju doang, kan gitu. Itu kenapa harus dicampur. Maka harta-harta yang tidak bisa dicampur, gitu. Tapi kan bisa saja ya, kalau dia misalnya, baju lu bagus, baju lu bagus, baju lu bagus. Ini tiap hari nih, tiap minggu nih ada aja pemain yang nyewa baju begini. Kita kumpulin baju. Kita syaratin orang kalau mau nyewa harus sepaket baju nih lima. Jadi lima orang begitu. Dan itu sah-sah saja, gitu ya. Bercampur begitu. Tapi apa namanya, kalau dua baju tersebut begitu dikerjasamakan, itu kan masih ada pembedanya. Litamayyuzi ahadihima 'anil akhar. Wa 'adamu ma'rifati kullin minhumma saubahu yuqalu lahu ishtibah. Adapun Ustaz, itu dua baju itu kan dijahit sama tukang satu, tukang baju yang sama gitu. Itu kadang-kadang juga kita nggak tahu bedanya gitu kan. Kan syaratnya boleh syirkah itu pada sesuatu yang bisa dicampur, yang kalau dicampur hilang perbedaannya. Tadi kata Ustaz, baju mah nggak boleh karena masih terlihat perbedaannya gitu. Padahal kalau kita lihat dua baju yang dihasilkan dari satu tukang jahit itu mirip, itu susah dibedakan. Beliau dikatakan oleh Imam Taqiyuddin Al-Isni, wa adamu ma'rifati kullin minhuma, dan ketidaktahuan kita bedanya satu dengan yang lainnya, wa adami ma'rifati kullin minhuma saubahu, ketidaktahuan masing-masing pemilik terhadap mana bajunya, yuqalu lahu ishtibah, itu dikatakan ishtibah bukan al-khalt. Jadi al-khaltu itu dengan ishtibah beda. Ishtibah itu ya beda tapi mirip, makanya susah dibedakan gitu. Tapi kalau khaltu ya memang bercampur. Wa yuqasu bihadza amsaluhu, dan begitu juga dikiaskan dari masalah ini semisalnya. Jadi dua barang yang memang dibedakan dan memang sulit untuk terlihat perbedaannya, tapi bukan gara-gara dicampur, tapi memang gara-gara ishtibah saja. Summa hadzal khaltu innama yu'tabaru 'inda infiradil malaini, amma law kana musha'an ka'an ishtaraya ma'ahu ma'an 'ala syuyu' aw warasah aw warasahu fa innahu kafin li husulil maqsudi wa huwa adamut tamyiz. Thumma hadza syarat. Kemudian syarat khalt, syarat bercampur ini, hadzal khalt, percampuran ini disyaratkan innama yu'tabaru inda infiradil malain. Itu disyaratkan bagi harta yang memang terpisah sebelumnya. Pak Iwan punya tanah, saya punya tanah. Terpisah tuh tanahnya, nah maka disyaratkan untuk disatukan. Akan tetapi, amma law kana musya'an. Akan tetapi kalau ada orang yang punya harta musya', musya' itu adalah harta yang dimiliki oleh lebih daripada satu orang, tapi enggak jelas. Katakanlah kita nih berdua ahli waris Pak Iwan. Kemudian kita diwariskan tanah oleh orang tua yang meninggal. Gitu. Itu tanahnya namanya musya'. Jadi tanahnya ada, hartanya jelas, cuman bagian kita sebelah mana tuh kita enggak tahu. Bagian saya apa yang di sebelah timur, manjang ke utara, apa bagian barat, manjang ke selatan. Itu namanya musya', tidak jelas bagiannya, tapi itu milik kita karena itu diwaris. Itu namanya musya'an. Jadi sesuatu yang dimiliki oleh orang bersama tapi tidak jelas bagiannya mana. Cuman jelas persentasenya. Saya di tanah ini milik 50%. Saya di tanah ini punya kepemilikan 20% misalnya. Amma law kana musya'an. Sedangkan kalau hartanya musya', musya'an begitu, ka'ainkan ishtarayahu, seperti dua orang yang membeli ma'an. Membelinya sama-sama ala syuyu'. Secara syuyu', secara ya gitu, syuyu' itu kalau bahasa Indonesianya apa? Pak Iwan, ada yang nawarin tanah tuh. Di mana? Di jalan sekian, nomor sekian. Berapa harga 500? Saya punya 300 juta. Kalau Pak Iwan punya 200 juta, yuk kita beli bareng. Nah, gitu. Jadi, beli. Pak Iwan punya duit 200 juta, saya 300 juta, kita kerjasama, kita beli. Nah, gitu. Memang dari awal dia beli tanahnya, udah musya', begitu. Maka itu nggak perlu dicampur lagi, karena emang udah bercampur, begitu. Ka'ain ka'an ishtaroyahu, seperti dua orang yang membeli ma'an ala syuyu', secara syuyu', awar rasahu, atau dua orang mendapat warisan harta tersebut. Kan kalau udah warisan, ya emang udah dicampur kan gitu. Dia enggak jelas bagian dia mana, cuman persentase jatah dia jelas. Fa innahu kafin, maka yang demikian itu kafin, cukup. Li husulil maqsudi, untuk tercapainya tujuan dan maksud daripada al-khalq. Apa itu? Wa huwa adamut tamyiz, yaitu menghilangkan perbedaan dari dua harta tersebut. Syartur rabi'u, syarat yang keempat. Al-idhnu minhuma fit tasarruf, idhin daripada keduanya fit tasarruf, untuk melakukan transaksi. Fa'idha wajada minat tarafaini, kalau ditemukan. Fa'idha wujida minat tarafaini, kalau ditemukan dari salah satu pihak. Tasallutu kulli wahidin minhuma ala tasarruf. Fa'idha wujida minat tarafaini, kalau sudah ditemukan izin, maksudnya begitu. Fa'idha wujidal iznu, kalau izinnya sudah keluar minatorofaini dari dua pihak tersebut yang bekerja sama atau mungkin lebih. Tasallatu kullu wahidin minhuma ala tasarruf, maka salah satu pihak tasallat. Tasallatu menguasai, artinya melakukan penguasaan penuh terhadap harta atas izin salah satu, atas izin daripada orang-orang yang bekerja sama. Tasallat, dia menguasai kullu wahidin. Menguasai, siapa yang menguasai kullu wahidin, setiap orang menguasai daripada dua orang yang bekerja sama atau lebih. Tasallatu kullu wahidin, ini artinya berarti tadi salah nih. Coba kita ulang ya. Fa idza wujida min al-tarafaini, kalau izin itu sudah dikeluarkan, wujid sudah diadakan izin, maksudnya sama masing-masing pihak sudah mengizinkan pihak yang lain. Minat tarafa ini dari dua pihak, tasallatu kullu wahidin minhuma ala tasarrufi, maka setiap seorang di antara mereka yang melakukan kerjasama dua orang atau lebih, tasallat, tasallat itu sultan, jadi punya kuasa atas harta tersebut, ala tasarruf, untuk melakukan transaksi apapun. Wa alam ketahuilah, anna tasarrufa syariki, bahwasanya transaksi tasarruf tu bahasa Indonesianya yang enak apa ya? Tasarruf, pengelolaannya, ya, tindakannya terhadap harta tersebut baik dari seorang syarik, orang yang bekerja sama, kata sorufil wakili itu sama seperti tindakan seorang wakil gitu. Fala yabi'u bi ghairi naqdil baladi, maka dia tidak, karena kan sudah dapat izin ya, sudah dapat izin masing-masing pihak, sudah mendapatkan izin untuk melakukan tindakan dan juga transaksi apapun terhadap tersebut. Tapi tindakan itu sama seperti tindakan wakalah, seperti wakil. Jadi maka fala yabi'u bi ghairi naqdil balad, maka dia tidak boleh menjual harta yang disatukan tersebut bi ghairi naqdil baladi, dengan mata uang selain mata uang yang berlaku di tempat, di lokasi setempat. Wala yabi'u bil ajri, dan tidak boleh dijual bil ajr, penjualannya ditunda. Wala yabi'u wala yashtari bi ghibnin fahishin, dia juga tidak boleh menjual, wala yashtari tidak boleh membeli bi ghibnin fahish, kalau ghibn itu ke apa? Ghibn itu cacatnya fahish gitu. Punya duit, megang kerjasama nih. Ya kita kerjasama, gue punya 200 juta, lu punya 300 juta, ntar kita cari tanah, kita bangunin ruko dan seterusnya. Gitu. Nah salah satu pihak kan sudah punya kuasa terhadap harta tersebut, lalu dibeli tanah. Tapi tanahnya bighibnin fahish, ada ghibnnya, ada cacatnya, apa cacatnya? Surat-suratannya nggak jelas, itu kan fahish itu. Itu walaupun status cacat suratnya cuman masalah, apa sih? Masalahnya ya surat kan dibanding paling surat berapa, maksudnya dibanding tanah yang besar itu, surat itu kan terlihatnya kecil, tapi itu fahish, itu besar sekali masalah nanti di ke depan ketika suratnya bermasalah misalnya. Wa kadza la yusafiru illa bi idzni syarikihi, begitu juga ketika dia ingin melakukan safar, dia tidak boleh melakukan safar illa bi idzni syarikihi. Asyartu al-khamis, syarat yang ke-5, ayyakuna ribhu ala qadril malaini, kalau kerjasama dalam harta yang disewakan atau dijual atau diinvestasikan kan akan ada untungnya. Yang ke-5 itu ayyakuna ribhu, keuntungannya ala qadril malaini, disesuaikan dengan kadar harta, dua harta yang dicampur sebelumnya. Tadi saya punya uang 200 juta, Pak Iwan 300 juta. Kan 500 juta tuh gitu, kita beli tanah, tanahnya kita bangunin ruko. Berarti saya di situ punya 2/5. Pak Iwan 3/5. Ya maka keuntungannya dibagi seperti itu. Sawa'un tasawaya fi amal fil amali aw tafawata. Walaupun baik itu sama pekerjaannya atau berbeda pekerjaannya. Li'annahu law ja'alna syai'an minar ribhi fi muqabalatil amali lakhtalatu akdul kiradi ba'da bi'akdi syirkati wa huwa mamnu'. Karena kalau seandainya kita jadikan ribah, keuntungan disesuaikan dengan pekerjaan, karena kan yang namanya syirkatul anan itu syirkah harta, bukan syirkah pekerjaannya, syirkah hartanya. Kalau seandainya kita jadikan keuntungan itu fi muqabalatil amal, disesuaikan dengan pekerjaan yang dikerjakan, lakhtalatu aqdul qirat, itu akan bercampur akad qirat bi aqdi syirkati, dengan akad syirkah wa huwa mamnu, dan itu terlarang, karena qirat itu satu punya duit, satu punya badan, sedangkan syirkah itu dua-duanya punya duit nih gitu. Jadi dia bukan orang yang bekerja, kalaupun dia kerja jatuhnya tatawu itu. Intinya kalau disesuaikan dengan pekerjaan, ya itu sama akad qirat, akad mudharabah. Sedangkan syirkah itu bukan mudharabah, syirkah itu punya duit dua-duanya. Kalau mudharabah kan satu yang duitin, satu yang kerja. Kan begitu. Kalau dijadikan seperti apa bedanya sama mudharabah sama qirat, dan menyatukan antara qirat dengan syirkah itu sesuatu yang tidak boleh. Wa huwa mamnu'. Falau syarata at-tasawiyya fi ribhi, kalau kemudian disyaratkan kan ada nih ya mensyaratkan. Saya punya 200 juta, Pak Iwan 300 juta. Terus dibikin syarat. Ya udah syaratnya yang penting untungnya bareng-bareng. Wah, wis enggak boleh. Falau syarat, kalau kemudian disyaratkan at-tasawi, persamaan, kesesuaian firibi, sama tuh untungnya sama-sama dapat nilai yang sama. Ma'atafadulil malaini, sedangkan hartanya berbeda, berlebih. Fasadal akdu, maka akadnya batal. Saya punya 200 juta. Pak Iwan 300 juta, jadi 500 juta. 500 juta kita beli ruko. Lalu keuntungan sewa ruko, saya dapat 50%, Pak Iwan 50%. Itu syaratnya, enggak boleh. Itu. Kita hartanya memang dari awal berbeda. Maka pembagian keuntungannya juga berbeda. Kalau disyaratkan seperti itu dari awal, maka akad kerjasamanya batal. Li'annahu mukhalifun limaudhu'i syirkah. Karena dia memang berselisih lima udhu isyirka dengan tujuan daripada kerjasama itu sendiri. Wa yarji' kullu wahidin minhuma ala sahibihi bi'ujrati amalihi kalkiradi idha fasad. Wa yarji'u kullu wahidin minhuma ala sahibihi bi'ujrati amalihi. Dan setiap seseorang akan kembali kepada orang lain yang dalam satu kerjasama dengan mereka. Biujrati amalihi, dengan biaya pekerjaannya. Kal kiradi idza fasad, seperti mudharabah, maksudnya ini biaya maintenance gitu. Ruko yang kita punya tuh plafonnya rusak gitu. Minta dong duit sekian gitu. Buat apa? Ya buat ngerusak, buat ngebenerin. Nah, itu nilainya sekian misalnya, estimasinya 5 juta. Ya, yeah. Ya udah, aneh minta 3 juta dari ente, nanti aneh ngeluarin 2 juta. Jadi sama juga kerugiannya tuh ditanggung bersama. Yarji kullu wahid, setiap orang boleh meminta kepada orang yang melakukan kerjasama itu bi ujrati amalihi, sesuai dengan ujrah amal. Kal kiradi idza fasad, seperti mudharabah kalau dia rusak. Fa innahu yarji'ul amil bi ujrati amali. Bi ujrati amali maksudnya jatah dia ya. Iya tentu dalam masalah kerugian jatah saya ini kita rugi sekian persen, rugi semuanya enggak laku-laku, akhirnya gua nih minta jatah nih lah. Gitu kita selesai. Jatah aneh kan nilainya 2/5 dari aset yang kita punya. Nah, gitu. Ke kal kiradi idza fasad, sama seperti mudharabah kalau akadnya rusak. Fa innahu yarji'ul amil, si pekerja boleh meminta kepada si yang punya modal bi ujrati amali, sesuai dengan ujrah pekerjaannya. Wa tasarrufu nafidun liwujudil idzni, dan tindakan apapun terhadap harta tersebut nafidh, itu berlaku liwujudil izni, karena sebelumnya sudah ada izin. Warhibhu yakunu ala qadril malaini, keuntungan terjadi ada sesuai dengan kadar harta yang mereka punya, jadi 50% apa 20% sesuai dengan harta yang dia punya dalam harta yang disatukan tersebut. Wa kadzal khusranu, begitu juga khusra, kerugian. Karibihi, sama seperti keuntungan, dibaginya seperti itu. Wa yukhadhu min kalami syaikhi, dan diambil, dipahami dari perkataan Syekh Abu Suja, annahu la yushtaratu tasawil malaini, bahwasanya tidak ada persyaratan hartanya harus sama. Wa huwa kadzalika ala syu, dan memang seperti, maksudnya enggak mesti yang kerjasama itu nilai hartanya harus 50-50 gitu. Saya punya duit cuma 200 juta, Pak Iwan 500 juta. Ya udah kita satu. Ya saya berarti 2/5 Pak Iwan. Jadi tidak ada syarat 250-250. Nah, enggak. Jadi yang penting keuntungannya nanti yang disesuaikan. Tapi harta yang dicampur itu tidak harus tasawil malain. Tidak harus sama nilainya. Wa kahwa wa kadzalika. Begitu yang memang seperti itu ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Wa qala al-Anmati, al-Imam An-Mati mengatakan yushtarutu tasawihi ma li sihhati syirk. Li sihhati syirkati, disyaratkan adanya persamaan harta yang dikerjasamakan gitu untuk keabsahan syirkah wa dha'if, tapi ini pendapatnya lemah. Wallahu alam. Wallahu alam, insyaallah kita lanjut besok lagi di hari Jumat. Mudah-mudahan kita diberi keluangan waktu dan kesehatan. Kita teruskan bacaan kita. Far'un al-hilatu fi syirkati wa fi ghairil misliyati minal mutaqawwimat. Al-hila. Jadi hila itu cara. Bagaimana? Kan tadi syaratnya, tadi contohnya kan, walaupun kita udah nyontoin tuh ya, nyontoin barang-barang yang bisa dikerjasama, tapi dia bukan misli. Gitu. Contohnya tadi tanah. Nah, ini kemudian Imam Taqiyuddin al-Isni ingin memberikan cara. Bagaimana agar harta yang bukan misli, yang tidak ditimbang juga tidak ditakar, bisa dijadikan harta yang dikerjasamakan, dijadikan objek syirkah. Karena di syarat sebelumnya kan syirkah itu harus naldin minad dirahim, dia duit daripada dinar dan dirham. Nah, kalaupun dia enggak duit, dia haruslah misli, yaitu barang yang dijual secara ditimbang atau ditakar, buah-buahan, hasil panen. Yang contoh yang kita tanah itu enggak disebutin tuh gitu. Makanya ini disebutin. Al-hilah, cara bagaimana sesuatu yang mutaqawim itu bisa apa namanya bisa dijadikan syirkah, insyaallah di pertemuan besok ya. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, dan bagi para asatid, bagi para teman-teman sarjana muslim, guru-guru kami, tokoh masyarakat, saya berharap sangat sekali untuk bisa dikoreksi apa yang disajikan dalam kajian Kifayatul Akhir ini. Baik koreksinya melalui kolom komentar atau juga melalui jaringan pribadi kami. Dan itu koreksi untuk semua hal, baik dalam bacaan, penerjemahan atau juga penjelasan. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.